Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'd. Kita lanjutkan kajian pada ulama salik fi tawdihi al-fadhi ibn Malik. Masih tentang huruful jar. Faslun ma'ani'an. Pasal tentang makna-makna huruf jar'an al-hasid atau ma'anin. An memiliki 6 makna. Al-awwal al-mujawazah wal-bu'd. Sampai situ ya. Nah, al-mujawazah pakai titik ya. Wal-bu'du. Artinya melewati atau menjauhi. Nahusirtu alil balad. Aku berjalan melewati negeri. Rahibtu alil amri. Aku membenci perkara ini, yakni menjauhinya. Asani bimakna ba'da nahu angqoribin azurka. Sebentar lagi aku akan mengunjungimu. Ai ba'da qoribin. Asaris bimakna ala kakauli ta'ala wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi ay alaiha. Yang ketiga mengandung arti ala, seperti firman Allah ta'ala wa may yabkhal, barasiapa yang bakhil fa innama yabkhalu an nafsi, maka sungguhnya dia bakhil atas dirinya sendiri. Ay alaiha. Rabi'at ta'lil, yang keempat mengandung arti sebab atau karena. Kaqauli ta'ala wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik ay min ajli qawlik. Kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena ucapanmu. Angkaulika itu min ajli kaulik. Al-Khamis bimakna min. Kaqali ta'ala wa walladhi yakbalu taubata an ibadhi ay minhum. Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. An ibadhi sama dengan minhum. As-sadis bimakna al-badal. Yang keenam mengandung arti ganti. Kaqali ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'a. Takutlah kalian dengan hari yang jiwa tidak bisa membalas sebagai ganti dari jiwa syai'an sedikit pun an nafsin ay badala nafsin. Naam. Selanjutnya faslun ma'ani ala. Pasal tentang makna-makna ala. Laha thamaniyatu ma'anin. Ala memiliki 8 makna. Al-awwal al-isti'la haqiqatan wa majazan. Itu artinya di atas, baik secara hakikat atau kiasan. Kaqawli ta'ala wa alaiha wa ala al-fulki tuhmalun. Wa qawli ta'ala faddalna ba'dahum ala ba'din. Yang pertama wa alaiha wa ala al-fulki tuhmalun, ini al-istilah hakikatan, di atas perahu, di atas kapal ya. Kalau yang kedua majazan, kiasan, kami beri keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Tsani bima'na fi, yang kedua mengandung arti fi. Kaqawli ta'ala wa dakhalal madinata 'ala khini ghaflatin min ahliha. Ai fi khini ghaflah. Nabi Musa masuk ke kota pada waktu penghuninya sedang lalai atau istirahat. Ala khini ghaflatin ay fi khini ghaflah. Mengandung makna fi. Al-thalis bima'na an. Yang ketiga mengandung arti an. Kaqawli syair. Idza radiyat alayya banu qusayrin. La amruwahi a'jabani ridhoha. Jika Bani Qusayr meridhoiku, maka sungguh demi Allah keridhoan mereka membuat aku kagum. Aida radiyat anni. Jadi radiyat alayya itu sama dengan radiyat anni, mengandung makna an. Rabi bima'na lam ayri ta'lil, mengandung arti lam yang artinya ta'lil, karena atau sebab. Kaqawli ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum ay lihidayati iyakum lihidayatihi ya iyakum. Li hidayatihi. Dan bertakbirlah dengan menyebut nama Allah alama hadakum, karena Allah telah memberi hidayah kalian. Alama hidayat alama hadakum artinya li hidayatihi iyakum. Naam. Al-Khamis bimakna ma'ah. mengandung arti bersama. Kaqouli ta'ala wa atal mala ala khubbihi ay ma'a khubbi. Dia memberikan hartanya ma'a khubbi, bersamaan ketika ia mencintai harta itu, ay ma'a khubbi, padahal dia mencintainya, ya. Asadis bimakna min kaqouli ta'ala alladina idaktadu ala nasi yastawfun. Orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang ketika menakar belanjaan dari manusia, mereka minta dipenuhi. Ay minhum ala nasi, ay minan nas atau minhum, mengandung arti min. As-sabi' bimakna al-ba' kaqouli ta'ala haqiqun ala alla aqul ala Allah illa al-haq. Menjadi kewajiban bagiku untuk tidak berkata atas nama Allah kecuali kebenaran. Ay haqiqun bi. Asamin bimakna lakinna al-istidrak. Yang ke-8 mengandung arti lakinna, yaitu akan tetapi. Nahu fulan la yadkhul jannah risu'i soni'ihi ala annau la yai'asu min rahmatillah. Si fulan tidak masuk surga karena jelek amalnya. Akan tetapi dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ala annahu ay lakinnahu. Tanbih i'lam anna ala qad yakunu isman bimakna fauqa wadhalika idha subiqat bimin. Ketahuilah bahwasanya huruf jar ala terkadang dipakai sebagai isim yang bermakna fauqa, di atas, dengan syarat didahului oleh min. Tidak mungkin dua huruf jar kumpul, berarti salah satunya adalah yang lain. Nah, ini setelah min. Nah, maka ala di sini adalah isim yang artinya apa ini? Fauqa sakoto min alal jabali, jatuh dari atas gunung. Nah, jadi ala di sini isim, ya, karena didahului oleh huruf jar min. Dengan alasan tidak boleh dua huruf jar kumpul. Nah, min jelas sebagai huruf jar. Ala berarti ini yang tidak huruf jar. Terus apa? Ala di sini adalah isim yang bermakna fauqa, di atas. Sakoto min alal jabari, telah jatuh. Naam, atau dia jatuh dari atas gunung. Memang maknanya sama, tapi secara status kalimah dia sudah menjadi kalimah isim yang artinya fauqa. Faslun ma'anifi, pasal tentang makna-makna fi. Laha sab'atu ma'anin, fi memiliki 7 makna. Al-awwal adzarfiyah haqiqatan wa majaziyatan. Yang pertama mengandung arti di dalam, dzarfiyah, baik yang secara hakikat ataupun majaz. Kaqouli ta'ala ghulibatir rum fi adl ardi wa hum ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Fi adl ardi itu dzarfiyah hakikatan, fi bid'i sinin juga hakikatan, di bumi yang terdekat atau di tanah terdekat dengan mereka. Fibit isinin pada beberapa tahun. Wa qawli ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian dalam diri Rasul atau pada diri Rasul SAW teladan yang baik. Ini majaziyah. Asani as-sababiyah wa ta'lil, mengandung arti sebab atau karena. Kama fil hadith, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha, ay bisabab hirratin. Seorang wanita masuk neraka fi hirratin habasatha, dengan sebab kucing yang ia penjara. Ay bisabab hirrah. Salis bimakna ma'ah, mengandung arti ma'ah. Kaqawli ta'ala qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum ay ma'ahum. Dia berkata, masuklah kalian atau bergabunglah kalian bersama umat-umat yang telah lewat sebelum kalian. Fi umamin ay ma'ahum. Rabi al-isti'la bimakna ala, yang mengandung arti istila di atas. Kaqali ta'ala wal usallibannakum fi judhu'in nakhli ay 'alaiha. Sungguh aku akan menyalib kalian fi judhu'in nakhli, di atas pelepah kurma. Fi judhu'in nakhli ay 'alaiha, mengandung arti istila ta'ala. Al-khamis al-muqayasah, artinya dibandingkan. Kaqawli ta'ala fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan atau kesenangan di dunia fil akhirah, dibandingkan akhirat, kecuali sedikit. Fil akhirah di sini artinya muqayasah, dibandingkan akhirat. As-sadis bimakna al-ba' alati il-saq, fi bisa mengandung arti ba' yang il-saq, nempel ya, itu dengan misalnya. Kalau syair wa yarkabu yaumar ra'i minna fawarisu basiruna fi ta'lil abahir wal kula. Ay basiruna bitoknil abahir. Ini salah tulis ya. Nah, pada hari yang menegangkan, yang menakutkan, para penunggang kuda dari kami menatap tajam untuk menusuk, nah, pertahanan musuh ya. Nah, basiruna fi ta'nil abahir, basiruna fi ta'nil abahir, mereka menatap tajam dengan menusukkan tombak-tombak dan senjatanya. Fi ta'ni maknanya fi ta'ni. Asabi bimakna ilah, yang ketujuh mengandung arti ilah. Kaqawli ta'ala faraddu aydiyahum fi afwahihim, mereka mengembalikan tangan-tangan mereka. Fi afwahihim ay ila afwahihim, itu ke mulut mereka. Naam, itu makna-makna fi. Faslun ma'anil kaf. Yang berikutnya makna-makna kaf. Laha arba'atu ma'anin. Kaf memiliki empat makna. Al-awwal at-tasbih, artinya seperti. Nahu aliyun kal asad, ali seperti singa. Athani at-ta'lil, mengandung arti sebab atau karena. Kaqauli ta'ala wadhkuruhu kama hadakum, ai lidayatihi iyakum. Ini kurang. Lidayatihi ya. Dan ingatlah Allah, kama hadakum, karena Allah lah yang memberi hidayah kalian. Kama hadakum maknanya sama dengan lihidayatihi iyakum. Thalis bimakna ala. Nahu kun kama anta, ay ala ma anta alai. Yang ketiga mengandung arti ala. Contohnya kun kama anta, jadilah kamu apa adanya. Ai alama anta alai. Kama anta sama dengan alama anta. Arabi at-taukid wa ya zaidah. Yang keempat kafnya zaidah yang mengandung arti taukid. Menguatkan pernyataan. Qauli ta'ala laisa kamitsli syai. Sungguh tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Tanbih, kotak tilkaf isman bimakna misal. Wahada qul ahfas Abi Ali. Qul ahfas wa Abi Ali kasiwa ya. Wa Ibn Malik wa ghairi. Wahada qulul ahfasi wa Abi Adi Al-Farisi wa Ibn Malik wa ghairihim. Terkadang kaf datang sebagai isim yang artinya mithlu, seperti. Ini pendapat Al-Hafaz, Abu Ali Al-Farisi, Ibnu Malik dan yang lain. Qauli ta'ala anni akhluqu lakum minattini kahai'ati thoyri fa anfukhu fihi fa yakunu thoyran bi idillah. Ai mithla hai'ati thoyri. Ini salah tulis. Hai'ah ya, haknya kurang. Kelebihan hak. Al-Kaf ismun bimakna mithal fi makhali nasbin maf'ulun bih. Jadi terkadang kaf memosisikan dirinya sebagai isim yang artinya mithlu, seperti, tapi sudah bukan huruf jar tapi isim yang artinya mithlu, seperti. Ini pendapat Al-Hafaz, Abu Adi Al-Farisi, Ibnu Malik dan yang lain. Seperti firman Allah Ta'ala, sungguh aku menciptakan untuk mereka minatin dari tanah liat kahayati toyri, seperti bentuk burung. Fa'anfuhu fihi, kemudian aku meniupnya. Fa'yakunu toyram itillah, kemudian jadi burung yang sebenarnya dengan izin Allah. Kahayati toyri itu mithlah hayati toyri. Dinasab kafnya itu isim, aknya betul dinasab menjadi maf'ul bih. dari ahluku. Wadaba ba'duhum anna wuruda isman bidarurati syi'ri. Sebagian mereka berpendapat bahwa kaf dipakai sebagai isim hanya pada keadaan darurat syair. Nah, faslun ma'ani lam, makna-makna lam, laha khamsata asyara makna. Lam memiliki 15 makna. Al-awwal al-milku, itu milik. Kaqali ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Tsani al-ikhtisas, yakni milik khusus. Nahu alhamdulillah, pujian itu hanya milik Allah. Ikhtisas itu milik khusus, hanya milik gitu ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salisipul milki, itu menyerupai pemilik. Nah, dia hewan atau benda-benda mati ya. Nah, tapi selalu melekat dengannya. Ini sebetulnya milik bosnya yang manusia ya. Tapi seolah-olah menjadi miliknya. Namanya sipul milki. Nah, al-lijamu lil fars, tali kekang ini milik kuda. Kuda gak bisa menjual belikannya ya kan. Nah, tapi selalu melekat dengannya. Nah, yang bisa menjual belikan atau ganti yang lainnya, pemiliknya itu manusia. Maka ini namanya syibul milki, seolah-olah kuda itu memiliki tali kekang. Nah, tapi secara hakikat dia tidak punya kemampuan untuk menjual belikan tali kekang itu. Arabi'at tabyin, untuk penjelasan. Nahu Khalid ahabbu li min Sa'id. Khalid lebih aku cintai daripada Sa'id. Tabyin. Ma ahmala aliyan lil masoib, alangkah kuatnya Ali dalam menanggung musibah. Jadi ma ahmal aliyan, alangkah kuatnya Ali dalam menanggung lil masoib, yakni musibah. Di sini lamnya untuk tabyin, penjelasan. Al-khamis at-ta'lil wa sababiyah, yang kelima mengandung arti sebab atau karena. Kaqali ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sungguh kami menurunkan kepadamu al-kitab dengan benar agar engkau menghukumi apa yang terjadi di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Litahkuma, lamnya litaklil. Asadis at-taukid wa yazaidah, ini lamnya zaidah sehingga maknanya taukid. Nahu ya lal fadilah, wahai sungguh wahai orang yang punya keutamaan. Lamnya itu litaukid, Sa'idah di Tauhid. Asabi at-taqwiyah, untuk menguatkan. Kaqali ta'ala lilladzina hum li rabbihim yarhabun, untuk orang-orang yang benar-benar takut kepada Rabbnya. Apa bedanya Tauhid sama taqwiyah? Kalau taukid berarti lamnya sa'idah, kalau yang takwiyah lamnya tidak sa'idah, tapi memiliki makna yang sama ya, sungguh. zamin al-intihak bimakna ila, itu sampai. Nak kagoli taala kullu yajri di ajali musamma ailaiha, semuanya berjalan sampai ke ajal yang ditentukan. Li ajalin ai ilaihi atasi al-istighatsah, ini mengandung arti minta bantuan. Nahu ya la Khalid ribakain wa ya Khalid, bantulah Bakar. Al-asya at-ta'ajub ba'daya finida'il muta'ajab minuh, ini artinya adalah kekaguman setelah ya dalam nida' muta'ajab minuh. Nahu ya lal-farah wa ya maftuhah, lamnya di fathah ya, ya lal-farah ya, alangkah gembiranya. Tanbih wa tustamalu fi ghair nida' maksurah, kalau ta'ajub, lam ta'ajub jika tidak dipakai untuk menada maka dikasal. Nahwulillahi daru rajulan, alangkah hebatnya dia sebagai laki-laki. Lamnya dikasal, lillahi ya. Kalau bukan untuk apa ini, kalau tidak didului oleh huruf nida maka lam ta'ajub itu dikasal. Tapi kalau didahului oleh huruf nida maka lam ta'ajubnya di fathah. Maknanya sama, ta'ajub. Al-Hadi Asar yang ke-11, As-Sayyurah, berubah menjadi. Kakauli ta'ala fal-taqatahu ahlu fir'aun liyakuna lahum aduan wa hazana. Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduan wa hazana, yang nanti Musa akan berubah menjadi musuh bagi mereka, yang menyedihkan mereka. Tsani asar al-isti'la bimana ala haqiqatan au majazan, yang ke-12 lam juga bermakna ala, baik yang hakikat atau majaz. Kaqali ta'ala yakhruna lil adqani sujjada ay alal adqani, mereka tersungkur di atas daku-daku mereka. Nah, atau keling-keling mereka, keling-keling mereka dalam keadaan sujud. Lil adqan alal adqan, berarti hakikatan. Wa qali ta'ala wa in asaktum falaha ay alaiha, jika kalian berbuat jahat maka fa'alaiha, kejahatan itu akan menimpa kalian sendiri akibatnya. Falaha ay alaiha, ini majazan. Thalisa asar al-waktu, memiliki arti waktu. Hadal gulamu lisanatin, pemuda ini lisanatin, memiliki waktu setahun atau usia. Hadal gulam lisanatin ya, anak ini berusia setahun. Wa minhu qawlu ta'ala aqimis shalah liduluki syamsi, termasuk yang artinya waktu ialah firman Allah ta'ala tegakkanlah salat liduluki syamsi, pada waktu matahari sudah apa ini, tergelincir. Arabi asar yang ke-14 bima'na ma'ah kakauli syair falamma tafarakna ka'anni wa malikan litu listima'in. Lam nabit laylatan ma'an, nabit bata yabitu, ketika dijazam yaknya dibuang. Lam nabit laylatan ma'an, lam bisa mengandung arti ma'a, seperti ucapan penyair falamma tafarokna, ketika kami sudah berpisah. Ka'anni wa malikan, saya dan Malik. Litu listima'in, padahal sudah lama berkumpul. Ay ma'atu li istima'in, lam nabit laylatan ma'an, seolah-olah tidak pernah bermalam bersama. Nah, dia ditul istima, ma'a tul istima'in. Al-Khamisasar yang ke-15 bima'na fi, dalam artinya fi, jadi dhafiyah. Kaqali ta'ala wa nadha'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah, ay fi yaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil liyaumil qiyamah, itu pada hari kiamat, ay fi yaumil qiyamah. Nah, faslun khuruful qasam ats-tsalatsa min khurufil jar wa yal waw wa ta wal ba. Tiga huruf qasam itu termasuk huruf jar, bukan huruf tersendiri, cuma memiliki makna bersumpah, termasuk bagian dari huruf jar, yakni wawu, ta dan ba. Kaqali ta'ala wal fajri wa layalin asr. Wa qali ta'ala wa tallahi laqidanna asnamakum billahi la astahidanna. Semuanya artinya apa ini? Sungguh atau demi. Fasal rubba takunu litaqlil wa litaktsir. Wattarifatu walqarinatu hiya allati tu'inul murad. Rubba bisa mengandung arti jarang atau kadang-kadang atau sering. Wattarifatu walqarinatu hiya allati tu'inul murada, mengenali tanda-tanda yang bisa membantu untuk menemukan maksud maknanya. Maksudnya ialah ini ditaklil atau ditaksir, untuk mengetahuinya adalah dengan melihat qarinah, qarinah. Nah, qawli syair ala rubba mauludin walaysa lahu ab wa dhi waladin lam yalidhu abawani. Seperti ucapan penyair, ketahuilah rubba mauludin walaysa lahu ab, anak yang lahir tidak ada bapaknya. Nah, rubba di sini apa? Taklil atau taksir? Taklil ya. Nah, terkadang anak lahir tidak punya bapak. Wadi waladin lam yalidu abawani, anak lahir tanpa ada bapak ibu. Di sini warba di, ya. Rubba artinya apa? Taklil ya. Nah, wa fil hadis ya rubba kasiyatin fid dunya arya yaumal qiyamah. Nah, yang tidak berpakaian, yang pakai pakaian di dunia telanjang di hari kiamat nanti. Rubba di sini taklil apa taksir? Taksir, karena banyaknya orang yang berpakaian tapi tidak menutup auratnya secara sempurna ya. Nah, ya rupa kasiatin fi dunia ariyah yaumal qiyamah, banyak yang di dunia pakai baju tapi telanjang di akhirat nanti. Nah, maka kalau ingin menentukan ditaklil atau ditaksir dengan ta'rifah ya, atau ta'rifah dan qarinah, mengenal tanda-tandanya ya. Taib, Al-mas'alatu al-hadiyah asrah. Masalah yang ke-11. Kai harfu jarran li ta'lil bi ma'na lam wa innama tajur ma'al istifhamiyah. Kai itu termasuk huruf jar yang mengandung arti ta'lil atau lam, karena ya, atau agar, atau supaya. Dia hanya mengejarkan ma' istifhamiyah. Nahu kaima, karena apa? Haknya hak usakti ya. Athaniyah ta'asrah, masalah ke-12. Mata takunu harfa jarin bimakna min fi lughati Hudail. Mata termasuk huruf jar yang mengandung arti apa ini? Min. Menurut bahasa Qabilah Hudail. Kaqali syair, seperti ucapan penyair, syaribna bima'il bahri thumma tarfa'at mata lujajin khudrin lahunna na'iju. Di sini mata lujajin itu min lujajin, dari mutiara-mutiara hijau, min lujajin khudrin. Asal syata asah qattu zatuma ba'da min wa an wal ba fala taqfuhunna 'alil amal. Terkadang setelah min, an dan ba dikasih tambahan mazaidah, tapi tetap beramal, tidak menghalangi mereka beramal, artinya tetap beramal. Kaqali ta'ala mimma khati'atihim uhriku. Sini min ditambahi setelahnya mazaidah, tapi tetap mengejarkan khati'atihim ya. Wa qali ta'ala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Di sini an setelahnya dapat tambahan mazaidah, tapi tetap beramal, mengejarkan qalilin. Wa qali ta'ala fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Setelah ba dapat tambahan mazaidah, tetap mengejarkan rahmatin, nanti beramal. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa bada min wa an wa ba'in zidama falam ya'uk an amalin qad ulima. Tayyib. Adapun pembahasan berikutnya ya, ini masalah yang ke-14, 15, 16 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Insyaallah Sabtunya imtihan al-istisna ya, sampai huruf jar ya. Dah, enggak apa-apa ya. Rafjar. Nanti untuk tambahan saja rafjar ya. Nah. Ya, supaya tuntas ya. Nah, semoga hari akhirnya sudah bisa pakai juz 2 ya. Nah, karena sebetulnya sudah selesai. Ya, namun belum diambil. Ya. Nunggu saya ke Surabaya ya. Insyaallah hari Sabtu kalau tidak ada udur, insyaallah anak ada kajian di Surabaya, jadi tinggal sekalian tak ambil. Naam. Sudah. Sudah. Oh, sudah. Kok sudah kok tidak ambil? Ya. Oh, naam. Ya sudah. Alhamdulillah Pak Adi. Naam. Jadi kalian segera memilikinya ya. Naam. Just 2. Nah. Barakalakum. Baik. Jadi hari Sabtu imtihan, hari akhirnya langsung tancap gas jadi 2 ya. Nah. Insyaallah taala. Besok Kamis kita selesaikan jadi 1 insyaallah ya. Nah. saya enggak menyelesaikan, ternyata kok sudah capek mulutnya ya. Nah, hari Kamis saja insyaallah. Baik. Barakufikum. Nah, imtihannya istisna sampai huruf jar ya. Nah. Insyaallah saya pilih kajian yang paling mudah. Nah, yang utang-utang imtihan siap-siap saja ya. Nah, pokoknya saya kalau langsung imtihan ya. Ya, buat ya. Nah, insyaallah. Jadi kalian stand by, jangan bolos ya. Nah, kalau bolos saya kebatan ya, kalau harus nunggu dia ya. Nah, harusnya dia yang tahu dirilah ya. Utangnya banyak harus segera dibayar ya. Nah, alhamdulillah saya belum nagih ya. Nah, ya. Jadi kalau suatu ketika saya tagih, ayo imtihan ya harus siap ya. Nah, siapkan dulu. Nah, materi-materinya ya, satu kitab yang utang-utang itu ya. Nah, terserah saya mau buka soal yang mana, yang penting sesuai dengan jatah hutangnya. Kalau 3 kali hutang berarti 30 soal ya. Nah, atau terserah saya lah, tak kasih soal 10 tapi dipakai untuk 3 kali ya. Dah sekali imtihan 10 soal untuk 3 imtihan ya. Misalkan nilainya kok 70 ya sudah 70 tulis imtihan ini 70 gitu ya. Nah. Gimana buat? Suka kita mau 10 aja. Ya. Gak masalah, itu kan kebijakan yang tidak tertulis ya. Nah, itu sah ustadznya ya kan. Nah, atau kalau ustadznya menghendaki, nah kau usah imtihan ya, kamu tak kasih nilai 50 saja ya. Nah, ya gak masalah kan. tapi insya Allah kita tahu sama tahu lah ya, gak mungkin saya sengaja menjatuhkan kalian, enggak ya. Nah, tidak, saya pengen nilai kalian bagus dan ilmunya bermanfaat. Nah, taib jazakumullah khair atas ta'awunnya. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.